banyak keliru, walaili. Kadang-kadang bacanya walaili, lae. Ini ala Jawa. Ya. Kalau ala Arab apa? Walaili. Apa? Walaili. Bukan walaili. Dan ini sering. Yang semisal dengan ini banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang betul apa? Syai. Ya. A'udzu billahi minasyai. Syai bukan syai. Terus dalam surat Al-Fatihah juga ghairil maghdubi, bukan ghairil tapi apa? Ghairil. Nanti kita akan ketemu lagi di ayat yang keempat, walal akhiratu khoi, bukan khoe. Ya, kita ulangi. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masih ada yang saya dengar khoe. Apa? Khoi. Bukan khoe. Apa? Khoi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di manapun Anda berada, Radio Bas FM Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut merilai acara ini, serta para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengawali tafsir dari surat apa tadi? Surat Ad-Duha. Seperti biasanya, kita akan awali dengan pendahuluan yang berisikan poin-poin berkaitan dengan surat Ad-Duha, mulai dari nama surat ini, kemudian asbabun nuzul, sebab diturunkannya, lalu keutamaan surat ini, lalu apakah surat ini makkiyah atau madaniyah, jumlah ayatnya berapa, dan yang terakhir apa kandungan global dari surat Ad-Duha. Kita awali dari poin yang pertama adalah nama dari surat ini. Apa namanya? Namanya Ad-Duha. Namanya surat Ad-Duha. Dan penggunaan nama ini, yaitu surat Ad-Duha, itu termaktub di kebanyakan mushaf Al-Quran dan juga kitab-kitab tafsir dan dalam beberapa kitab hadis seperti Sunan At-Tirmidzi. Mereka menamai surat ini dengan surat Ad-Duha. Ada nama yang kedua yang dipakai oleh para ulama dalam beberapa kitab tafsir dan juga dipakai dalam Sahih Bukhari adalah surat apa kira-kira? Betul sekali. Surat Wadduha. Apa bedanya? Cuma ketambahan huruf wawu. Kalau yang pertama surat Ad-Duha, kalau yang kedua surat Wadduha. Ini para guru, terutama guru-guru agama, kalau ada anak nyebutkan nama surat, surat apa? Surat Wadduha. Jangan disalahkan. Ya. Para ulama sebagian mereka juga memakai nama ini. Dan ini diambil dari ayat yang pertama secara lengkap. Ya, kalau nama yang pertama diambil dari ayat yang pertama cuman huruf wawunya dihapus, dihilangkan, jadinya surat Ad-Duha. Ya, ini adalah nama Ad-Duha. Jadi kita temukan ada berapa nama? Dua nama. Yang pertama surat Ad-Duha, yang kedua surat Wadduha. Berikutnya poin yang kedua adalah asbabun nuzul, sebab diturunkan surat Ad-Duha. Secara jelas disebutkan sebab nuzul atau sebab diturunkannya surat ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mengisahkan adalah seorang sahabat yang bernama Jundub ibnu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw thalathan." Artinya pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga beliau tidak bisa bangun malam. Bangun malam di sini maksudnya tahajud. Tidak bisa tahajud 2 atau 3 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga tidak bisa tahajud. Berapa? 2 atau 3 malam. Kalau panjenengan enggak tahajudnya karena apa? Kerainan. Kerainan gara-gara ngajinya ketahuan. Apa gara-gara bantu orang? Atau gara-gara nonton? Nonton apa dulu? Ya, nonton bola, ya. Jadi Rasulullah SAW enggak bangun malam karena sakit 2 atau 3 malam. Faja'athum ra'atun faqalat. Ketika Nabi SAW tidak bangun malam, ternyata diperhatikan oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu ketika melihat Nabi SAW tidak bangun malam, tidak tahajud, maka perempuan itu datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa isi perkataannya? Ya Muhammad, hey Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Muhammad, aku berharap setanmu ini sudah meninggalkanmu. Apa kata perempuan ini? Setanmu sudah meninggalkanmu. Kok bisa ngomong seperti itu? Kira-kira ini perempuan menghormati Nabi atau enggak menghormati? Mengejek Nabi, menghina Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan menyampaikan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, bahwa beliau selalu kedatangan wahyu. Contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu dari Allah. Nah, suatu saat Rasulullah SAW sampai 3 malam tidak datang apa-apa. Dan Rasulullah SAW memang satu sedang sakit, sehingga beliau tidak salat tahajud. Beliau cuma di rumahnya saja, enggak bisa bangun. Nah, perempuan ini ingin mengail ikan di air keruh, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maka dia pun mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan menghina Nabi SAW. Kayaknya setanmu ini sudah pergi. Jadi selama ini menurut perempuan ini, ya, Nabi ini dirasuki setan. Na'udzubillahi min dzalik. Lam arahu qaribaka mundu lailataini aw thalath. Aku perhatikan setanmu ini sejak 2 malam atau 3 malam yang lalu enggak mendekati kamu. Kira-kira perempuan ini siapa? Siapa kira-kira? Dia namanya Al-Awra. Siapa namanya? Al-Awra. Julukannya Ummu Jamil. Kok keren ya? Tahu enggak siapa ini? Istrinya Abu Lahab. Oh, pantas. Cocok ya. Cocok omongannya seperti itu. Karena memang dia ini satu mazhab sama suaminya ya. Satu pemikiran ya dengan Abu Lahab. Ini yang diceritakan oleh Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Lahab. Sudah. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Manusiawi. Karena selama ini beliau selalu rutin mendapatkan wahyu. Allah menakdirkan 2 atau 3 malam, bahkan dalam beberapa riwayat lebih dari itu. Wahyu ini telat. Jadi Nabi SAW lama nunggu turunnya wahyu. Nah, itu semakin memprovokasi orang-orang yang benci kepada Nabi SAW untuk terus menyudutkan Nabi. Mereka katakan Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Ini yang agak sopan ini. Kalau yang enggak sopan ini kayak siapa tadi? Siapa namanya tadi? Ummu Jamil. Antum yang ingatnya Ummu Jamilnya. Al-Awra, ya. Al-Awra, ya. Dan ini memang begitulah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memang benci. Ya, kalau orang sudah benci itu apa saja itu dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkan. Sebaliknya kalau sudah gila kekaguman, itu salah pun dianggap benar. Makanya ada sebuah ungkapan syair orang Arab. Mereka mengatakan, Ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Artinya Ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Orang kalau sudah terlanjur suka, lisan itu keluh. Ya, lisan itu keluh untuk mengungkapkan keburukan orang yang dia sukai. Sulit untuk adil kalau sudah terlanjur suka. Tapi sebaliknya, wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau sudah terlanjur benci, aib-aib itu akan kelihatan semuanya. Bahkan kadang-kadang yang baik pun dianggap jelek. Contoh, kalau orang sudah terlalu benci, senyum, ketemu sama orang yang dia benci itu senyum sama dia, dianggap tuh sinis kan senyumnya. Padahal orang senyum. Sebaliknya kalau udah terlanjur cinta, dibentak-bentak itu kan karena sayang. Nah ini orang ini, siapa tadi? Al-Awro ini benci banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Maka begitu ada kesempatan untuk mengejek Nabi kita Muhammad SAW, langsung dimanfaatkan. Bisa dibayangkan, orang sedang sakit kan seharusnya dijenguk, dihibur. Ini malah kesempatan. No, oke. Kesempatan emas untuk mengejek Muhammad SAW. Sudah. Nah, begitu keluar kata-kata jelek itu dari Al-Awra, fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah pun menurunkan firman-Nya wadduha, demi waktu duha. Wal-layli idza saja, demi waktu malam ketika sudah semakin larut, ya, atau sudah semakin sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang harus digarisbawahi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu itu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak membenci kamu. Jadi ini hiburan dari siapa? Dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, gak usah pedulikan omongannya si siapa tadi, Al-Hawra tadi. Dia tuh gak paham. Allah itu tidak segera menurunkan wahyu kepadamu bukan karena Allah itu benci kepadamu, bukan. Bukan juga karena Allah sudah tidak peduli dengan dirimu, bukan. Tapi karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asbabun nuzul. Jadi kalau menurut riwayat ini, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa sebab diturunkannya surat Ad-Duha adalah karena apa tadi? Karena Nabi SAW 2-3 malam tidak turun wahyu, lalu dimanfaatkan oleh musyrik, Al-Hawra, wanita musyrik, untuk menghina Nabi SAW, bahwa Nabi sudah ditinggalkan oleh Allah. Ya, menurut kita, menurut dia oleh setan. Nauzubillahi min dzalik. Sudah, ini adalah poin yang kedua, asbabun nuzul. Poin yang ketiga, keutamaannya. Apakah ada keutamaan spesifik tentang surat Ad-Duha ini? Kalau hadis yang sahih khusus untuk keutamaan surat Ad-Duha, saya belum temukan. Ya. Saya belum temukan hadis yang sahih secara khusus. Kalau secara umum ada, yaitu bahwa Ad-Duha ini termasuk surat-surat, masih ingat? Al-Mufassal. Ya, termasuk surat-surat Al-Mufassal, yang mana surat Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang tidak ada kemiripan dengan apa yang termuat di dalam Zabur ataupun Injil ataupun Taurat. Itu adalah surat-surat Al-Mufassal. Di antaranya adalah surat Ad-Duha. Tapi ada beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baydawi menyebutkan keutamaan spesifik. Saya akan bacakan redaksinya. Disebutkan di situ bahwa surat Ad-Duha punya keistimewaan. Man qara'a surata wad-duha, barang siapa yang membaca surat wad-duha, ja'alahu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan orang yang membacanya fi man yarla li Muhammadin sallallahu an yashfa'alahu. Barang siapa membaca surat Ad-Duha, Allah akan jadikan termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Sip enggak? Sip. Barang siapa membaca surat Ad-Duha, maka Allah akan golongkan dia ke dalam orang-orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Masih ada kelanjutannya. Wa ashru hasanatin, dan dia akan mendapatkan 10 pahala. Biasa apa orang biasa? 10 pahala biasa. Ya, 10 pahala biasa. Alif lam mim, berapa pahala? 30. Terus keutamanya di mana? Belum selesai. Yaktubuha Allah Subhanahu wa ta'ala lahu bi'adadi kulli yatimin wasail. 10 pahala akan ditulis oleh Allah tapi sejumlah anak yatim dan pengemis. Berapa jumlahnya? Sejumlah anak yatim dan pengemis. Pengemis berapa jumlahnya? Ini pengemis beneran ya, bukan pengemis yang abal-abal ya. Yang sewu ini ternyata banyak orang-orang yang ngemis-ngemis tapi ternyata rumahnya tingkat ya. Pernah ada kejadian di berita, pengemis ditangkap ternyata membawa uang cash sekian puluh juta. Ya ngalah-ngalahi ya, mendingan jadi pengemis daripada jualan koran atau jualan siomay ya. Tapi begitulah orang-orang, lebih memilih untuk menghinakan dirinya padahal dia mampu, kecuali kalau dia tidak mampu lain masalah. Jadi hadis ini menyebutkan akan mendapatkan, sudah mendapatkan syafaat, ketambahan 10 pahala dikalikan berapa? Jumlah pengemis dan jumlah anak yatim. Seperbaliga Ustaz? Enggak. Satu dunia. Berapa jumlahnya? Ya, tanya dinsos. Tanya dinas sosial. Itu pun cuma Indonesia saja. Ini enggak, bukan Indonesia, ini seluruh dunia. Wah, berarti saya akan rajin-rajin baca surat Ad-Duha. Cuman sayangnya hadis ini, kata seorang pakar hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Al-Munawi, hadis ini adalah hadis yang maudhu. Apa maudhu? Palsu. Hadisnya palsu. Lah wis kadung ditulis ora apa-apa. Yang penting jadi tahu ini hadis palsu. Lah terus apa enggak membaca surat Ad-Duha? Ya baca. Karena setiap huruf dapat 10 pahala. Coba Wadduha, berapa itu? Waw, alif, lam, dhad, ha, ya, alif ya. Wadduha, 6 kali 10 berapa itu? 60 pahala, bayangkan. Jenengan baru baca Wadduha Wisbira Switak, 60 pahala. Apalagi kalau satu surat. Coba, ada yang pernah ngitung? Bukan jumlah ayat, jumlah huruf. Ya. Ya, habis ini ngitung ya. Pulang PR-nya ngitung. Nanti pertemuan yang akan datang, kalau saya enggak lupa, kalau saya enggak lupa, saya bakalan tanya nanti, siapa yang sudah ngitung? Biasanya kalau enggak diiming-imingi hadiah, orang pada ngitung. Ya udah, saya siapkan hadiah ya. Saya siapkan hadiah nanti yang ngitung beneran. Tapi kalau semuanya ngitung gimana nanti? Ya saya pilih lah kira-kira siapa. Yang lainnya tolong legowo kalau enggak dapat hadiah. Yang penting sudah tahu jumlah hurufnya. Jadi walaupun hadis yang kita baca tadi palsu menurut Imam Al-Munawi, tapi bukan berarti kita ini enggak baca Wadduha. Karena keutamanya tetap ada. Keutamanya tetap ada. Ini. Berikutnya momen. Apakah ada momen khusus? Kami juga belum menemukan momen pembacaan surat ini secara khusus. Taib. Poin yang berikutnya. Surat Ad-Duha ini makkiyah atau madaniyah. Masih ingat bedanya? Kalau makkiyah apa? diturunkan sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Taib. Nah, surat Al-Dhuha ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah? Gak ada yang ngomong Madaniyah? Gak ada? Alhamdulillah. Memang betul, ulama sepakat. Ya, alhamdulillah ini gak ada perbedaan pendapat ini di antara jamaah Masjid Agung. Semuanya sepakat sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa surat Ad-Duha ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Berikutnya, berapa jumlah ayat surat Ad-Duha? Ada berapa ayat? Wah, udah ngitung ini. Alhamdulillah, 11 ayat. Ya. Dan kami belum menemukan adanya perbedaan di antara para ulama mengenai jumlah ayat surat Ad-Duha. Jadi kalau misalnya, saya sudah pernah sampaikan, jadi kalau misalnya para ulama berbeda dalam menghitung jumlah ayat, itu bukan berarti ayatnya ada yang baru, bukan. Misalnya ya, misal ada ulama berbeda pendapat dalam menghitung ayat suatu surat. Sebagian ulama mengatakan 9, sebagian ulama mengatakan 10 misalnya. Bukan berarti yang mengatakan 10 itu nambahi ayat sendiri, bukan. Atau yang mengatakan 9 bukan berarti ana sing dibusek ada ayatnya, bukan. Tapi karena yang 10 menganggap ada ayat yang bisa dipotong jadi 2, sedangkan yang 9 ini mengatakan ini ayat jadi 1. Itu kalau perbedaan. Tapi alhamdulillah surat Ad-Duha ini tidak, setahu kami semua ulama yang buku yang saya baca menyebutkan bahwa ayatnya ada 11 ayat. Poin yang terakhir adalah kandungan global surat Ad-Duha alias tafsir ringkas dari surat Ad-Duha. Para ulama kita mengatakan diantaranya dalam tafsir Tahrir wa Tanwir dan juga tafsir Hadaiqur Rauh wa Raihan bahwa kandungan surat Ad-Duha ini secara global ada 4. Ada berapa kandungannya? Ada 4. Kandungan yang pertama, penjelasan bahwa Allah tidak membenci Nabi Muhammad SAW dan juga tidak meninggalkan beliau. Ini adalah poin yang pertama. Jadi surat Ad-Duha diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama untuk menjelaskan bahwa Allah tidak membenci nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak meninggalkan beliau. Dan ini ada di dalam ayat keberapa? Coba dihitung. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu Allah tidak meninggalkanmu. Wa ma qala. Dan tidak membencimu. Dan ini kaidah yang perlu kita fahami bersama. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan dilalaikan. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan, lah jadi siapa? Jeneng nyong sholat, ora suki-suki. Ini bukan karena Allah melalaikan kita. Kita perlu belajar dari ibu kita Hajar. Yang ditinggalkan oleh suaminya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tahu-tahu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada air, tidak ada pepohonan. Kemudian tahu-tahu sampai di situ langsung ditinggalkan Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil-panggil Ibrahim, ya Ibrahim, Ibrahim. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Ibrahim alaihissalam tidak menengok sama sekali. Padahal saat itu Hajar bersama dengan Ismail yang masih menyusu. Bisa dibayangkan, masih menyusu ditinggalkan di sebuah lembah, gak ada manusia, gak ada pepohonan, gak ada air, gak ada sumur. Tahu-tahu ditinggalkan begitu saja. Dipanggil sekali gak nengok. Mending kalau nengok. Enggak. Panggil dua kali gak nengok. Panggil tiga kali gak nengok. Hajar ini wanita yang cerdas. Maka langsung dia bertanya, Allahu amaraka bihadha. Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Pertanyaan. Pertanyaan cerdas. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim sebagai sosok manusia biasa, apakah tega meninggalkan istri dan anaknya? Anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Ibrahim berdoa 80 tahun. Tahu-tahu begitu lahir disuruh ditinggal. Di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya. Mesti ini sesuatu yang menurut Hajar ini gak umum. Ya. Masa tahu-tahu ditinggalkan kayak gitu? Maka pertanyaan yang ditanyakan Hajar, seorang wanita yang soleha, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang nyuruh kamu wahai Ibrahim untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Allah yang memerintahkan. Lihat. Apa jawaban Hajar setelah itu? Apa komentarnya Hajar? Komentarnya Hajar satu kalimat yang perlu difahami, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Idzan la yudayyi'un Allah. Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dan menterlantarkan kami. Satu kata saja. Kalau memang itu perintah Allah, gak mungkin Allah akan terlantarkan kami. Alias gak mungkin kami ini akan mati. Kelaparan, kehausan, gak mungkin. Dan ini yang kadang-kadang masih lemah di dalam hati kita. Mau meninggalkan pekerjaan yang haram, langkomangan apa? Mau meninggalkan sebuah pekerjaan yang haram karena ingin bersih hartanya, gajinya sudah terlanjur tinggi, sudah dapat fasilitas macam-macam, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat bulanan, dapat ini, dapat itu, langkonyong mangan apa? Kalau kita yakin bahwa itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, gak mungkin Allah akan menterlantarkan kita. Udah Ustadz, buktinya saya sudah meninggalkan pekerjaan itu dengan keyakinan Allah akan mengganti. Ternyata betul-betul ekonomi saya jadi sulit. Ada seorang preman, mantan preman. Lebih baik jadi mantan preman apa mantan kiai? Lebih bagus mana? Lebih bagus muslim. Ya kalau mantan premannya jadi soleh ya enggak apa-apa. Mantan kiai terus enggak soleh ya jangan. Mantan preman ngeluh kepada temannya. Saya dulu ketika jadi preman rezekinya lancar. Sekarang saya tinggalkan preman, sholat malah jadi rasanya angel banget golek duit. Apa kira-kira kudu mereman maning? Apa harus jadi preman lagi supaya tidak? Kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menterlantarkan kita. Cuman pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Makanya Hajar ketika ditinggalkan di situ punya keyakinan bahwa Allah tidak mungkin menterlantarkan. Apakah ujuk-ujuk menyembur sumur Zam-zam? Enggak. Apa dulu? Usaha dulu. Lari kemana? Sofa. Turun. Lari lagi ke Marwah. balik lagi sampai 7 kali. Sampai Ismail nangis, sudah kehabisan bekal. Jadi ada ujiannya, jangan dipikir kita ini gak diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tinggalkan pekerjaan yang haram, dipikirnya, oh kemarin saya tinggalkan 5 juta, gajinya 5 juta. Begitu saya tinggalkan, kaya niki langsung 10 juta. Oh, ya mungkin saja. Tapi bisa jadi gak seperti itu. Bisa jadi Allah ingin menguji keseriusan kita. Serius apa ora? Ngetes Allah atau enggak? Ada sebagian orang, lah tak tinggalkan. Aku harap ngetes. Allah kok dites. Ya. Allah kok dites. Jangan. Niatnya yakin. Kalau saya lakukan ini, saya akan diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Ini yang pertama. Apa? Penjelasan bahwa Allah tidak membenci Rasul, juga tidak meninggalkan beliau. Yang kedua. Janji Allah. Janji Allah. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masa yang akan datang lebih baik dibandingkan masa lalu. Ini yang kedua. Janji dari siapa? Allah buat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan masa yang lalu. Ini kira-kira dalam ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akan datang lebih baik daripada yang lalu. Dan di sini ada beberapa penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Jelas lebih baik daripada dunia. Gak ada apa-apanya dunia ini. Dunia ini cuma 1%. Akhirat berapa? 99%. Gak ada bandingannya sama sekali. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah kejadian di zaman Nabi SAW. Awal dakwah dengan akhir dakwah. Jadi awal dakwah Nabi SAW jelas beliau menghadapi sekian banyak cobaan. Dihina, dicaci, dipukuli, ya, dibunuh, hampir dibunuh. Ya, dilempari dengan kotoran. Di masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan saat ini. Makanya ini ayat makkiyah sebelum Nabi hijrah. Dan itu lagi berat-beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dihibur sama Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, masa yang akan datang akan lebih baik. Yang penting sabar, ikuti jalan, ikuti tuntunan, kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mengingatkan Rasulullah SAW mengenai nikmat-nikmat yang telah lampau. Dan Allah berjanji akan terus memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW. Ini kandungan yang keberapa? Yang ketiga. Allah mengingatkan siapa? Rasulullah SAW. Tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada beliau. Dan Allah menjanjikan akan terus memberikan nikmat itu kepada beliau. Ini ada dalam ayat kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Apa bunyinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah. Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridha. Jadi terus kenikmatan itu Allah akan berikan. Allah berjanji akan memberikan nikmat itu kepada Rasulullah SAW. Di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan jelaskan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Rasulnya SAW. Di dunia, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah dapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim. Kemudian kami rawat engkau. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan kami juga telah dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu. Kemudian kami beri ilmu kepadamu, kami beri petunjuk. Wa wajadaka ailan fa aghna. Dan kami temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan miskin. Kemudian kami jadikan engkau kaya. Nanti kita akan bahas Rasulullah ini miskin atau kaya. Selama ini image-nya Rasulullah itu miskin. Miskin apa kaya? Kaya apa miskin? Ketika wafat, baju besinya masih digadaikan di tangan orang Yahudi. Ini orang miskin apa orang kaya? Miskin apa kaya? Kita bahas nanti. Makanya hadir terus. Ini ayat keberapa ini? Ayat ke-8. Masih lama ini. Kita hadir aja terus. Dah. Yang keempat, yang terakhir. Perintah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Perintah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di mana kira-kira Allah menjelaskan itu? Ayat 9, 10, 11. Kalau panjenengan hafal ayatnya, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada enggak kata syukur di situ? Ada enggak kata syukur? Enggak ada. Enggak ada kata syukur, itu nikmat, enggak ada kata syukur. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan engkau bentak. Ya. Jangan engkau caci. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan peminta-minta jangan engkau bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun ketika engkau mendapatkan nikmat, ceritakanlah sama orang lain. Ada enggak kata syukur? Ada enggak? Enggak ada. Tapi inilah justru syukur dengan praktek. Kebanyakan orang kan syukurnya alhamdulillah. Wis. Kepriye panene? Alhamdulillah berhasil. Zakate engko disit. Itu bukan syukur namanya. Itu baru syukur dengan lisan. Lihat, syukur pakai praktek ini semuanya. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan engkau caci, jangan engkau bentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Peminta-minta jangan engkau hardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat, ceritakan sama orang lain. Kebanyakan orang dapat nikmat diam-diam. Begitu ada musibah, cerita-cerita. Duit kelangan, cerita-cerita. Oleh arisan, menang baik. Ini diperbaiki perilaku itu oleh Allah di dalam ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Ada berapa berarti kandungannya? Ada 4. Masih ada waktu? Masih ya? Ini 4 kandungan dari surat Ad-Duha. Kita akan jelaskan insyaAllah secara rinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah boleh sholat tahiyatul masjid, sholat fajar, dan diteruskan dengan sholat subuh? Boleh. Ya, tidak apa-apa. Kalau waktunya cukup. Ya, kalau waktunya cukup. Jadi sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah subuh, sholat fajar, baru sholat subuh. Tidak ada masalah. Ya. Kalau enggak cukup, bisa diniati sholat 2 rakaat qabliyah subuh ketika masuk masjid, bisa sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW di situ menyebutkan bahwa orang yang masuk masjid tidak boleh duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Di situ Nabi SAW tidak menyebutkan 2 rakaat apa. Yang penting sholat 2 rakaat. Itu kalau waktunya memang tidak mencukupi. Saya datang di sholat jamaah tapi tidak mendapatkan tempat shof. Akhirnya sendirian di belakang. Kalau mau berjejer dengan imam, lewat mana saya harus ke depan? Apa lewat depan jamaah atau lurus ke depan lewat sela-sela jamaah? Sebagian ulama mengatakan kalau shof di belakang itu sudah penuh, gak ada, boleh ke depan. Sholatnya di samping siapa? Imam. Tapi mempraktikkan ini perlu ada sosialisasi. Kalau enggak nanti bisa dipukuli orang satu masjid. Ya, jadi perlu ada sosialisasi, tidak bisa ujuk-ujuk kayak gitu. Sebagian ulama mengatakan bisa di depan. Kalau memang belum memungkinkan tidak apa-apa. Para ulama mengatakan sholat satu di belakang itu kalau memang tidak memungkinkan, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah sama sekali enggak ada celah, ya gimana lagi? Memang enggak ada lagi. Kecuali kalau memang shofnya itu, nuhun sewu, ada sebagian shof itu terlalu renggang. Karena sajadahnya besar, ya. Dia merasa ki sajadahku roli diidek. Ya, ini sejarah saya enggak boleh diinjak. Akhirnya renggang. Nah, kalau kayak gitu sih minta agak ditepuk supaya geser masuk. Tapi kalau sudah rapet sama sekali enggak ada celah ya enggak usah narik temennya. Nanti kalau narik temennya depannya jadi kosong. Ya memang sudah gimana lagi ya. Kalau memang tidak ada. Oh, sudah habis. Wallahu taala alam, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dibaca. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.